الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، Jumaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada hari ini pada tanggal 13 Zulhijjah, akhir hari-hari tasyrik, kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabus Salam, bab yang ke-24, atau Kitabut Tibbi, bab yang ke-9. Pada halaman 451 dengan judul Istihbabi babu istihbabi wad'i yadihi ala mawdhi'il alami ma'ad du'a. Bab istihbab wad'i yadihi ala mawdhi'il alami ma'ad du'a. Bab dianjurkan meletakkan tangan di tempat di mana terasa sakit. Wad'i yadihi ala mawdhi'il alam. Ini untuk baik untuk meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Ya, meletakkan tangan di tempat di mana terasa sakit kemudian berdoa. Asal hadisnya untuk doa, untuk ruqyah diri sendiri. Asal hadisnya untuk meruqyah diri sendiri, yaitu ketika terasa sakit di tangan, di perut, di kepala, di kening, di punggung, ya, yang bisa dipegang oleh tangan, maka letakkan tangan di tempat yang sakit kemudian dibacakan mantra atau doa ruqyah. Hadis yang ada di bawah bab ini satu-satunya hadis nomor 5680 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatsani Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Nafi'un qala akhbarani Nafi'u Ibn Jubair bin Mut'im qala akhbarani Nafi'u Ibn Jubair bin Mut'im أن عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع ابن جبير بن مطعم adalah generasi tabi'in, ayahnya Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi. Nafi' ini meriwayatkan dari seorang sahabat namanya Utsman bin Abil As Al-Thaqafi. Utsman bin Abil As الثقفي صحابة النبي رضي الله تعالى عنه bahwa Utsman ini pernah mengadukan kepada Nabi SAW rasa sakit yajiduhu fi jasadihi mundu aslam, yang dia rasakan di badannya semenjak masuk Islam. Ya. Ini yang diceritakan atau diadukan oleh Utsman kepada Nabi, bahwa semenjak dia masuk Islam ada di badannya itu terasa sakit dan tidak pernah hilang. Kadang, maksudnya kadang hilang, kadang muncul. Ya. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun memberikannya cara ruqyah, memberikannya pengetahuan tentang cara ruqyah. Yang pertama, dha' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik. Ini arahan Nabi yang pertama, letakkan tanganmu di tempat yang terasa sakit di badanmu. Letakkan tanganmu, letakkan ya, bukan dipukulkan tapi diletakkan. Letakkan tanganmu di tempat di mana terasa sakit di badanmu. Kemudian waqul dan bacakan mantra ini. Bismillahi thalasan. Baca bismillah tiga kali. Baca bismillah tiga kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Ini yang kedua. Yang pertama, letakkan tangan di tempat yang sakit. Ya, kemudian baca bismillah, bismillah, bismillah. Bukan bismillah salasan. Ya, tapi bismillah salasan itu tiga. Maksudnya tiga kali. Bukan bacanya bismillahi salasan. Ya. Bisa jadi orang memahami demikian. Ini baca bismillah tiga kali. Kemudian lanjutkan yang ketiga. Waqul sab'a marratin, dan baca setelah itu tujuh kali. Ini bacaan yang ketiga, cara yang ketiga. A'udzu billahi wa qudratihi. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Tujuh kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Letakkan tangan di mana terasa sakit, di kepala, di gigi, ya, di dada. Nabi SAW tidak mengkhususkan sakitnya, pokoknya di mana terasa sakit letakkan tangan, di kening, di kepala, di gigi, ya. Kemudian sambil meletakkan itu baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Tujuh kali. Ya. Itulah ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala. Dan ini sakitnya sudah lama. Karena dia mengatakan bahwa saya merasakan semenjak masuk Islam. Bisa jadi beberapa bulan atau beberapa tahun setelah itu dia adukan itu kepada Nabi SAW. Dan Nabi tetap menganjurkan ruqyah yang seperti tadi. Tiga, yang pertama letakkan tangan di tempat yang sakit. Yang kedua baca bismillah tiga kali. Yang ketiga baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir tujuh kali. Tujuh kali. Mana sempat kita berikan catatan bahwa ini ruqyah ini kan lebih kepada bacaan. Bacaan yang pertama ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, kemudian permohonan untuk disembuhkan, kemudian yang kedua zikir-zikir atau hadis-hadis Nabi, Kemudian itu yang dominan dalam ruqyah. Kemudian ucapan-ucapan yang kata-katanya tidak ada unsur kesyirikan. Sebagaimana dalam bab la ba'sa fi ruqyati atau fi ruqa ma lam yakun fihi isman. Tidak mengapa bacaan mantra selama tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada syirik. Ya, seperti yang telah kita jelaskan, dia bacaan kemudian tambahannya lagi meletakkan tangan. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, kemudian at-tafalu atau an-nafathu, hembusan lidah. Ada hembusan angin bersama sedikit ludah. Dan ini juga bisa jadi dengan cara menempelkan tangan ke ujung jari telunjuk ke ludah, kemudian ditempelkan. Ada tambahan lagi adalah tanah, unsur tanah. Sebagaimana dalam salah satu ruqyah Nabi yang kita pelajari, Nabi SAW meletakkan tangannya di ludahnya, di mulutnya, di lidahnya, kemudian dia tempelkan ke tanah, kemudian dia baru membacakan mantra. Di samping itu juga mengolesi tangan tersebut ke tempat yang di sekitar yang sakit atau ke tempat yang sakit, kami baca bismillah. Ada juga bismillahnya turbatu ardina biri qati ba'dina liyusfa saqimuna biizni rabbina. Biizni rabbina. Di sini meletakkan tangan kemudian baca bismillah, dan tidak ada banyak ruqyah-ruqyah itu yang ada lafaz bismillahnya. Ada baca di sini juga ada bismillahnya. Bismillah tiga kali malah. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, kemudian baru baca a'udzubillah. Maknanya bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tiga kali, kemudian a'udzu billah, saya berlindung dengan Allah, wa qudratihi dan kekuasaannya. Ya. Aku berlindung dengan Allah wa qudratihi. Berlindung dengan kekuasaan Allah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ya. Boleh meminta perlindungan dengan menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena memang sifat Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Dia sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpisah dengan zat. Maka sebagaimana di sini meminta perlindungan dengan Allah qudratihi dan kekuasaannya, lalu min syarri ma ajidu, dari keburukan apa yang saya dapatkan. Ya, dari kejahatan apa yang saya dapatkan atau yang saya rasakan, wa uhadir, dan apa yang saya khawatirkan. Ya. Inilah makna ruqyahnya. Saya berlindung dengan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan apa yang saya dapatkan atau dapat rasakan, dan apa yang saya khawatirkan. Ya, yang saya khawatirkan. Ini makna ruqyah, dan itu salah satu dari ruqyah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ditekankan oleh Imam Muslim di sini dalam bunyi bab adalah bahagian meletakkan tangan di tempat yang sakit, kemudian baru dibacakan bacaan doa ruqyahnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya, ya. Bab berikutnya, bab yang ke-25, diri sendiri. Ya. Bisa jadi bisa dilakukan, karena dalam bab-bab yang sebelumnya Nabi meletakkan tangan. Ya, apakah mengusap orang yang sakit yang diruqyahnya? Bisa jadi maknanya hampir sama dengan ini. Ya, ketika dia mengunjungi orang sakit kemudian tidak meruqyahnya, dia mengusap orang yang sakit tersebut. Apakah di tempat yang sakit atau di badannya yang bisa diusap, ya, di mukanya atau di tangannya diusap, di kakinya diusap sambil berdoa. Dan pengusapan ini bisa jadi maknanya meletakkan tangan di tempat yang terasa sakit oleh orang tersebut, dan ini juga tidak mengapa, ya. Tetapi hadis ini memang asalnya ruqyah diri sendiri, meruqyah diri sendiri. Baik, bab yang ke-25 dari Kitabus Salam atau bab yang ke-10 dari Kitabut Tib. Bab at-ta'awudz min syaitanil waswasati fis shalah. Bab meminta perlindungan dari syaitan yang memberikan was-was dalam salat. Ya. Al-waswasa, syaitan al-waswasa. Syaitan yang kerjanya memberikan was-was atau menyebabkan was-was, ragu-ragu, ya, dalam salat. Dianjurkan atau ya, dianjurkan untuk meminta perlindungan darinya. Ya. Dalam salat itu ada syaitan yang kerjanya membuat kita ragu, membuat kita was-was, ya. Dan kita dianjurkan untuk meminta perlindungan dari syaitan tersebut. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 5681. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Khalaf. Jadi was-was dalam salat itu juga termasuk penyakit, ya. Ya, termasuk penyakit. Dan penyebab penyakit ini adalah syaitan. Penyebab penyakit was-was dalam salat ini adalah syaitan. Ya. Kata Imam Muslim, haddatsana Yahya ibnu Khalaf al-Bahili qala haddatsana Abdul A'la an Sa'idin al-Jurairi an Abil Ala anna Utsman ibn Abil As, yang tadi, yang datang kepada Nabi mengadukan rasa sakit di badannya semenjak masuk Islam, ini dia, anna Utsman ibn Abil As radhiyallahu ta'ala an atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Sesungguhnya syaitan telah memisahkan antara saya dengan salat saya dan bacaan saya, di mana dia mencampur baurkan atau membuat saya ragu-ragu atas membuat atas saya ragu-ragu salatnya, bacaannya juga. Ya. Yalbisuha atau yulabbisuha itu merusak salatnya dengan keraguan-keraguan, merusak bacaan dengan keraguan-keraguan. Itu yang dirasakan oleh Utsman ibn Abil As radhiyallahu ta'ala. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sallam, dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzab. Yang melakukan itu adalah syaitan yang dinamakan atau dipanggil dengan khanzab. Ini nama syaitannya. Nama syaitan yang senantiasa mengganggu dan merusak-rusak salat kita dengan membuat kita ragu-ragu adalah namanya khanzab. Hati-hati membuat nama atau memberi nama, jangan sampai ada namanya khanzab padahal nama syaitan. Ya, khanzab atau khinzib. Ya, khanzab atau khinzib atau khinzab atau khunzab, ini semua lafaznya sama, ada dalam riwayat dalam bahasa Arab untuk syaitan ini. Yang penting hurufnya tetap itu, cuma harakatnya yang berbeda-beda dalam riwayatnya. Ada yang kedua-duanya fathah, khanzab. Ada kedua-duanya kasrah, khinzib, antara kha dengan zai. Ada yang khinzab, kha-nya kasrah, zai-nya fathah. Ada yang kha-nya dhamma, zai-nya fathah, khunzab. Ya, khunzab. Ini nama syaitan. Ya, berarti yang bentuk hurufnya seperti ini kita khawatirkan, jangan sampai ada nama di antara kita yang seperti ini. Ya, khanzab, khunzab, khinzib, ya, khinzab, ini semua dari lafaz tersebut adalah nama syaitan yang memberikan atau menjadikan orang-orang seorang yang salat itu ragu dalam salatnya atau dalam bacaannya. Ya. Apa solusi yang diberikan oleh Nabi untuk gangguan dalam salat dari syaitan khinzib, dalam syaitan khanzab ini? Kata Nabi, fa idza ahsastahu, jika engkau merasakan gangguan itu dalam salat, maka lakukanlah hal berikut ini. Yang pertama, fata'awwadz billahi minhu. Apa artinya? Maka berlindunglah dengan Allah darinya. Berarti ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa perlu dibaca disebut namanya? Ya, wallahu ta'ala alam, Nabi hanya mengatakan fata'awwadz billahi minhu. Maka mintalah perlindungan dengan Allah darinya. Lafaz meminta perlindungan dari syaitan sudah ada, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bila dipahami sesuai dengan redaksi hadis ini, wallahu ta'ala alam, bisa jadi boleh, ya, a'udzubillahi min khinzib atau a'udzubillahi min khanzab. Karena kita sudah tahu namanya, sudah tahu penyebabnya, diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung meminta perlindungan darinya mungkin boleh-boleh saja, tetapi kembali kepada asal isti'azah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini yang paling utama. Ya. Karena bukan hanya khinzib atau khanzab saja yang mengganggu atau yang membuat kita terganggu dalam sholat. Walaupun mungkin dalam bacaan, dalam gerakan sholat dia yang melakukannya, tapi dalam yang lain, ya, bisa jadi dia mengganggunya dengan membuat kita merasa ada bayang-bayangan, ada suara-suara, ya, bisa jadi bukan khanzab. Makanya lebih kepada kembali kepada asal isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, Allah yang memerintahkan lafaz isti'adzahnya seperti itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama, fata'awwad billahi minhu. Kemudian yang kedua, perhatikan, watfil ala yasarika thalatan. Kemudian meludahlah 3 kali ke sebelah kiri. Ya. Meludahlah 3 kali ke sebelah kiri. Meludah bukan membuang ludah banyak-banyak, tapi yang tadi, anginnya lebih banyak daripada ludahnya. Ini 3 kali setelah isti'adzah, dan itulah 2 tuntunannya. Kalau ada terasa ada gangguan ketika kita salat berjamaah, jadi imam sendiri, salat fardu, salat sunat, yang namanya salat, bila mana terasa gangguan, maka yang pertama harus kita tahu bahwa ternyata khinzib sudah beraksi atau khanzab sudah beraksi, maka kita harus bentengi diri. Ya, lindungi diri dengan yang pertama meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, meludah 3 kali. Melakukan tafal 3 kali ke sebelah kiri. Kalau salat berjamaah jadi makmum, hati-hati. Ya, kalau sekarang tidak ada masalah karena jarak antara satu dengan yang lain lebih jauh. Kalau seandainya saf dirapatkan, jangan sampai yang merasa syaitan itu kawan kita sebelah. Karena kita, dia terasa diludahi. Dia merasa diludahi. Jadi at-taflu lebih banyak unsur anginnya daripada ludahnya. Ya. Ini tuntunan Nabi SAW. Kemudian dengarkan cerita Utsman bin Abil As. Apa kata Utsman? Qala fa fa'altu dzaka. Maka saya lakukan itu, ya, arahan Nabi tersebut. Fa'adhhabahu Allahu anni, maka Allah hilangkan gangguan tersebut dari saya. Jadi benar-benar mujarrab. Ya. Kalau memang dia kembali kepada usaha kita. Kalau memang kita ingin salat kita terasa nyaman, bebas dari gangguan, Dan memang orang yang memang salatnya tidak berkualitas, tentu tidak merasa ada gangguan. Ya. Tidak merasa gangguan. Tapi kalau orang yang dia berusaha untuk menjaga kualitas salatnya, merasa sedikit pun gangguan dia terasa. Ya. Kalau orang yang rumahnya tidak ada di dalam rumahnya itu apa-apa, apakah dia merasa khawatir ada pencuri masuk? Tidak akan terasa khawatir. Karena tidak ada yang dia tahu bahwa di rumahnya tidak akan ada yang diharapkan oleh pencuri. Tapi kalau orang yang di rumahnya ada sesuatu yang dia khawatir, yang akan diinginkan oleh seorang pencuri, maka dia merasa ada gangguan, ada ancaman-ancaman kecurian, kemalingan. Ya. Dan begitu juga dengan sholat. Orang yang sholatnya tidak karuan, tidak akan mungkin merasa ada gangguan setan. Karena setan sudah tidak mengganggu, cukuplah dia yang merusak sholatnya. Tapi kalau orang yang berusaha untuk memaksimalkan sholatnya, pasti setan akan merusak. Karena setan tidak ingin ibadah kita ini menjadi ibadah yang memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kata Uthman, setelah saya lakukan itu, gangguan tersebut diangkat oleh Allah dari saya. Jadi usahakan untuk terus memaksimalkan kualitas sholat kita. Yang kedua, ya, bila mana terasa ada gangguan tersebut, cobalah untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita melakukannya dengan tujuan untuk menjaga sholat kita, kemudian untuk menerapkan tuntunan Nabi, kita mendapatkan aliran pahala dari dua arah. Yang pertama, dari kualitas sholat kita terjaga. Yang kedua, dari kita menerapkan arahan dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, 5682. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsanahu Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Salim bin Nuh qala ha'un wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah kilahuma anil Jurairi an Abi al-Ala an Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu ta'ala an annahu ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara bimithlihi wa lam yadhkur fi hadis Salim ibn Nuh thalathan. Dengan sanad yang lain, Imam Muslim membawakan hadis yang sama yang senada dengan yang sebelumnya. Hanya saja di sini tidak ada penjelasan merudahnya tiga kali. Ya. Dia hanya menganjurkan untuk berta'awuz kepada Allah dari syaitan, kemudian yang kedua meludah. Tanpa ada menyebutkan jumlah. Berarti satu kali berdasarkan hadis ini cukup. Ya. Tiga kali utama meludahnya. Nah, inilah hadis yang kedua, hampir sama dengan hadis sebelumnya, cuma di sini tidak ada penjelasan, penegasan tentang jumlah meludah ke sebelah kiri. Ya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 5683. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ثم ذكر بمثل حديثهم. Ini juga hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad dan jalur yang lain yang isinya sama, yaitu Utsman bin Abi As merasakan, dan merasakan ini tentu keluhan yang seperti ini tentu dirasakan oleh orang yang memang ingin memperbaiki sholatnya, seperti yang kita tegaskan tadi. Orang yang tidak ingin memperbaiki sholatnya tidak akan mengeluh, ya, tidak akan merasakan ada apa-apanya dalam sholat. Ya, tapi kalau dia menginginkan solatnya baik, ya, maka tentu dia akan merasakan adanya hal-hal yang mengganggu dalam solatnya. Nah, inilah bab yang ke-25 dari kitab Salam dan bab yang ke-10 dari kitab Tib. Berarti gangguan, kembali kita tegaskan, gangguan dalam solat itu juga termasuk penyakit. Ya. Cara-cara untuk mengobati penyakit tersebut tadi, yaitu berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua meludah ke sebelah kiri 3 kali atau kurang dari itu tidak ada masalah, ya. Berdasarkan penjelasan salah satu riwayat yang telah kita pelajari, ya. Itulah sementara bab yang berikutnya, hadisnya cukup panjang, ya. Ada beberapa hadis dengan judul setiap penyakit ada obatnya dan anjuran untuk berobat. Anjuran untuk berobat sudah banyak kita dapatkan dari hadis-hadis sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, ya, tentang anjuran berobat. Nanti setelah kita selesaikan kitab tib ini, mungkin ada mungkin tugas, ya, semacam tugas mengumpulkan ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, dari riwayat-riwayat yang telah kita pelajari, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi dan juga yang diriwayatkan dari Malaikat Jibril, ya, dari Malaikat Jibril alaihissalam, mungkin layak untuk dikumpulkan dari Sahih Muslim ini, ya. Penyakit apa saja yang ditekankan untuk diruqyah, ini juga perlu dikumpulkan. Ya, seperti bab-bab yang pertama, bab kedua, bab yang pertama itu mantra Malaikat Jibril, ya, bismillahi yubrika wa min kulli da'in yasfika min syarri hasidin idza hasada wa syarri kulli dhi ainin. Ini mantranya Malaikat Jibril, ya. Bismillahi urqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yasfik bismillahi arqik. Ini lafaz yang lain dari mantra Malaikat Jibril alaihi salam. Dan setelah kita selesaikan nanti kitab tib ini yang tentang masalah mantra-mantra, mungkin ada tugas untuk mengumpulkan riwayat-riwayat tentang mantra-mantra tersebut, ya. Untuk hari ini kita rasa cukup pelajaran kita sampai di situ, yaitu tentang tadi meletakkan tangan di tempat, ini untuk ruqyah diri sendiri, ya, meletakkan tangan di tempat yang terasa sakit. Kemudian doa yang juga diajarkan di sini adalah baca bismillah 3 kali, kemudian auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Nah, kemudian bab yang kedua tentang penyakit yang dirasa dalam salat, yaitu gangguan. Jadi ini bagi orang yang menjaga salatnya, dia merasa sedikit ada gangguan. Orang yang berusaha untuk menjaga tubuhnya, kesehatannya, sedikit saja di kulitnya ada sesuatu, dia sudah mulai terasa terganggu. Maka dia berupaya untuk mendatangi dokter kulit. Nah, sedikit terasa ada gangguan di perutnya, dia coba untuk kembali konsultasi dengan dokter. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang menjaga kesempurnaan dan kesehatan sholatnya. Maka sedikit ada gangguan dalam sholatnya, dia juga akan merasa terganggu dan mencari solusi untuk bisa menghindarkan diri, menyelamatkan diri dari gangguan. Gangguan dalam salat di sini adalah gangguan syaitan hinzib atau khunzab, dan bacaan ruqyah untuk